الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان جسنا كتاب بجاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kita ucapkan selamat datang tamu-tamu kita, penasehat kita, Kyai Haji Bapak Haji Ashraf Ali, dan juga Pak Baitul Akramin, juga Wabidatul Sayyid Al-Habib Muhammad bin Hasan Baharun Mazalallahu Bih Habib Mustafa Muhammad Yulidah para Habib yang lainnya. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة مضعة مني فمن أغضبها أغضبني. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيح رواه البخاري في صحيحه. Penghapusan dosa adalah darinya. diriwayatkan di dalam Musnad Ahmad, Ibnu Adam innaka ma ta'udani wa rajautani wa fardu laka fala ma kana minka fala ubali. Wahai keturunan Adam, jika kau berharap kepadaku dan kau berdoa kepadaku, apa manfaatnya doa padamu, wahai Rabb? Sebelum kita bertanya dijawab oleh Allah atau tidak doa itu, ketahuilah Allah telah memberi janji, innaka idza da'awtani wa raja'tani ghafartu laka ala ma kana minka fala tubali. Kau yang rajin berdoa dan rajin berharap kepadaku, kuhapus dosa kalian tanpa kupertanyakan lagi. Riwayat Musnad Ahmad ini tentunya diperkuat oleh belasan ayat riwayat Sahih Bukhari, bahwa Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa hamba-Nya dengan amal perbuatan baik, bahkan dari firman Allah. Jika seorang pria datang pada sang Nabi pemuda, ya Rasulullah, aku sudah berbuat banyak dosa dan dosa. Bagaimana cara aku menghapus dosa? Sang Nabi yang Allah yang jawab, menunjukkan keinginan untuk menghapus dosa, keinginan untuk dekat kepada Allah, keinginan untuk jauh dari hal yang hina kepada Allah, bukan dijawab oleh sang Nabi, dijawab oleh Allah. Allah menjawab, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Alangkah indahnya jawabanmu, Rabbi. Allah menjawab, sungguh perbuatan pahala menghapus dosa-dosa. Indah sekali. Kalian ingin dosa kalian terhapus padaku, perbanyak buat baik padaku, kuhapus dosa kalian. Indah sekali, yang maha indah. Dan memang tidak ada yang lebih indah daripada Allah. Kalau kita renungkan, ayat ini tidak memerintahkan untuk taubat, tapi lebih dari taubat, menunjukkan Allah itu sangat ingin dekat kepada si pendosa yang ingin menghapus dosanya. Allah sangat ingin dekat kepadanya. Kenapa tidak Allah katakan dia bertobat selesai hapus dosanya? Tidak. Allah katakan, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Perbuatan baik itu menghapus dosa-dosa. Maksudnya apa? Allah mau dia banyak beramal baik. Kenapa dia beramal baik sedangkan Allah bersabda, ya ibadi awanna walakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajuli wahidin minkum ma zada dhalika min mulki syai'a. Ya ibadi awanna walakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala abjari qalbi rajuli wahidin minkum ma nagasa dhalika min mulki syai'a. Hamba-hambaku, jika berkumpul kalian jin dan manusia yang pertama dan terakhir semuanya bertakwa dengan ketakwaan yang pada puncaknya, kerajaanku tidak bertambah sedikit pun. Hamba-Ku, jika semua kalian ini jahat, jin dan manusia yang pertama hingga yang terakhir semuanya jahat, tidak berkurang kerajaanku sedikit pun. Lalu apa gunanya kebaikan dan kejahatan bagi Allah? Cintanya Allah, indahnya Allah, mulianya Allah. Sampai Allah jawab, hai para pendosa, kalian perbanyak perbuat pahala, maka dosa-dosa kalian kuhapus. Panggilan yang sangat indah. Sini dekat padaku, maka dosa-dosa itu kusingkirkan. Demikian indahnya Rabbul Alamin. Hadirin hadirat, diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari ketika Allah melihat salah satu bentuk di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada hamba-hambanya bahwa Allah melihat semua perbuatan yang terkecil sekalipun, maka di saat itu datanglah tamu kepada sang Nabi dan sang Nabi tidak bisa menjamunya karena tidak ada makanan. Rasul tanya pada istrinya, punya makanan apa kita mau jamu tamu ini? Tidak ada, yang ada cuma air. Maka Rasul berkata, man yatif hadza thaybi, siapa yang mau menjamu tamuku ini? Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu orang Ansar langsung acung tangan, ana ya Rasulullah, ana adhibu, bawa ke rumahnya, aku yang jamu ini tamumu. Sampai ke rumah, ketuk pintu dengan keras, istrinya bangun. Kenapa suamiku kau tampak terburu-buru? Akri raiba Rasulillah, kita dapat kemuliaan tamu Rasulullah. Ayo muliakan, keluarkan semua yang kita miliki daripada pangan, makanan, semua keluarin. Akri raiba Rasulillah, ini tamu Rasulullah, tamu kita. Datang ke Rasul, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menyambutnya. Rasul tanya, siapa yang bisa menyambutnya? Aku buru-buru acung tangan. Ini kemuliaan besar bagi kita. Istrinya berkata, suamiku, makanan hanya untuk satu orang. Tidak ada makanan, itu juga untuk anak-anak kita. Dua orang anak-anak kita hanya akan makan untuk makanan satu orang. Kau ini bagaimana menyanggupi undangan tamunya Rasul? Kau tidak tanya-tanya dulu. Apakah kita punya kambing, punya ayam, punya beras, punya roti? Jangan main terima sembarangan. Maka suaminya sudah kalumalu. Sudah kalau itu anak kita tidurkan cepat-cepat mati lampu. Biar anaknya tidur. Belum makan, tidur. Jangan suruh makan malam, biar saja. Ditidurkan anaknya tanpa makan, lalu tinggal makanan yang satu piring untuk satu orang. Ini gimana? Tamunya tidak akan mau makan kalau diberitahu satu piring. Suaminya tidak, sahibul bait tidak ikut makan, cuma satu piring makanan. Kata suaminya, nanti sebelum kau keluarkan piring, lampu ini kau betulkan. Suaminya, lalu saat betulkan tiup biar mati beritanya. Jadi pura-pura lampu mati, taruh ke piring, silahkan makan. Ya, kita taruh piring kosong di depan kita, tamu makan, kita tidak usah makan, tapi seakan-akan makan dan tidak kelihatan lampunya gelap. Maka tamunya tidak tahu cerita, lampunya mati, pelitanya rusak, tamunya makan dengan kenyangnya, tenangnya, tidurnya, pagi-pagi kembali kepada Rasul salat subuh. Dia berkata, alhamdulillah ya Rasulullah, aku dijamu dengan makanan dan tidur dengan tenang. Rasulullah berkata, Allah semalam sangat terido kepada sahibul bait yang menjamumu itu. Allah tersenyum. Bukan berarti Allah seperti manusia bisa tersenyum, tapi maksudnya sangat sayang dan sangat gembira dengan perbuatan itu. Allah sangat terharu, bukan terharu karena menerima tamunya saja, tapi karena sahibul bait berkata, akrimi thayyiba Rasulillah, muliakan tamu Rasulullah. Ini yang membuat Allah terharu. Untuk tamu Rasulullah, biar anaknya jangan makan, tidur semalaman dalam keadaan lapar. Untuk memuliakan tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenang satu sosok manusia yang sangat dicintai oleh Rasulullah, manusia yang paling disayang Rasul. Siapa? Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu anha warḍaha. Ini hadisnya baru kita baca. Fatimah qurratu 'aini, putriku Fatimah itu belahan dari tubuhku. Tapi Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari lebih menekankan kepada belahan jiwaku, maksudnya yang paling kucintai. Abghadani man abghadaha, siapapun yang membuatnya marah akan membuatku marah. Kalimatnya seakan singkat, tapi kalau kita perdalam maknanya, Rasulullah itu tidak pernah marah untuk dirinya. Rasulullah itu marah karena Allah saja semata. Kalau sudah urusan haknya Allah, baru Rasul sallallahu alaihi wasallam marah. Berarti orang yang menyinggung perasaan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra berurusan dengan kemurkaan Allah. Faman aghdabaha aghdabani Rasul. Yang membuatnya marah akan membuatku marah. Ini adalah satu isyarat daripada hadis Nabi betapa cintanya Allah kepada Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, sehingga Rasul murka dengan orang yang membuat Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra marah. Putri Rasulullah jika mengirimkan suaminya, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mengirim istrinya Sayyidatuna Fatimah, tidak tega lihat Siti Fatimah telapak tangannya ini luka-luka karena menumbuk lumpuk padi sendiri, menumbuk gandum sendiri untuk makanan anaknya Hasan wal Husain. Tangan yang demikian lembut mulai tergores-gores dan berdarah. Sayyidina Ali tidak tega. Kalau begitu coba minta sama Rasulullah khadim, banyak kok yang mau berkhadim kepada kita, kata Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Fatimah datang kepada Rasul. Rasulullah berdiri. Di sini tadi diriwayatkan di dalam Fathul Bari oleh Imam Ibn Hajar ala Asqalani bahwa Rasul itu berdiri untuk menyambut Sayyidatuna Fatimah, diriwayatkan dalam banyak hadis sahih. Ini dalil berdirinya kita untuk orang yang kita cintai. Rasulullah datang, Sayyidina Fatimah berdiri. Rasul zaman sekarang orang bilang kalau berdiri di Maulid Nabi syirik. Kita berdiri untuk orang yang paling mencintai Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlihat tidak terlihat, datang tidak datang, aku berdiri untuk menghormati Muhammad Rasulullah. Kita stop dulu cerita Fatimah, kita bicara lagi dalil mahallul qiyam. Al-imam dari para imam sudah akramin berikhtilaf tentang bolehnya berdiri, tapi al-imam hujjatul Islam al-imam Nawawi mengatakan bahwa pendapat yang paling sahih dan paling tegak adalah layaknya berdiri untuk menghormati ulama atau menghormati orang yang dicintai. Tapi ulama mengatakan makruh, sebagian mengatakan haram berdiri untuk penguasa yang jahat. Penguasa yang zalim jangan berdiri menghormatinya. Itu kata Imam Nawawi. Sebagian mengatakan makruh, sebagian mengatakan haram. Tapi berdiri untuk para ulama amrun mustahab, berdiri untuk tamu amrun mustahab. Menghargai tamu, Rasulullah juga berdiri menghargai tamu. Keluar dari semua ikhtilaf ini, kita berdiri bukan untuk apa-apa di saat mahallul qiyam, karena gembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terikat Rasulullah yang ada atau tidak ada. Demikian hadirin hadirat. Yang mengawalinya siapa? Imam Taijuzuki alaihi rahmatullah, seorang hadis dan seorang hujjatul Islam. Hujjatul Islam itu hafalannya lebih dari 300 ribu hadis. Murid-muridnya para hufaz. Dan dia seorang muhaddis besar di Baghdad dan di wilayah dan dikenal di banyak wilayah, Imam Taijuzuki. Satu waktu dia mengumpulkan murid-muridnya yang para al-hafiz. Murid-muridnya hafal 100 ribu hadis lebih. Murid-muridnya kumpul. Para ulama lain yang sejajar dengan beliau juga hadir. Satu orang baca kasidah pujian pada Rasul. Tiba-tiba Imam Taijuzuki memegang tongkatnya dan berdiri. Beliau berdiri, berdiri seluruh hadirin. Maka mereka merasakan satu sakinah dan satu ketenangan dan satu kehusuan yang sangat dahsyat. Air mata mereka mengalir merindukan Nabi Muhammad SAW. Jadi lagi baca kasidah itu, tiba-tiba Imam Tajusuki memegang tongkatnya berdiri tanpa sebab. Yang lain ikut diri. Maka di saat itu mereka merasakan satu keanehan dan satu ketenangan dan satu rindu yang sangat dahsyat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pertama kali berbuat mahallul qiyam di saat salawat adalah Imam Tajusuki, yang beliau dikiai diakui sebagai muhaddits dan sebagai hujjatul Islam yang sederajat dengan Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar dan imam-imam lain. Kita lanjutkan. Sayyidatina Fatimah minta khadim membantu kepada ayahnya. Ayahnya berkata, ya Fatimah, kuajarkan kau bacaan dan diam itu lebih baik daripada membantu. Kok bacaan, wahai ayah? Ayah Rasul berkata, sebelum kau tidur, baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, dan akhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir. Tidurlah, kau bangun pasti kau akan lebih segar tubuh. Sekilas kita mengatakan bahwa ini perbuatan yang sedikit kejam. Orang minta membantu malah diberi zikir. Tetapi hati ini mujarab. Kalian pulang dari sini boleh coba tubuh yang sedang lelah dan lesu. Coba tidur baca Subhanallah 33, Alhamdulillah dan Allah Akbar masing-masing 33. Akhirnya dengan la ilaha illallah dan la syarika lah tidur. Lihat bangunmu tidak sama dengan bangun yang tanpa zikir. Ada satu kenasapan, ada rahasia kekuatan ilahiyah masuk ke dalam sel-sel tubuhmu. Demikian sang Nabi mengajari untuk Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, wasiat beliau kepada putrinya, dan Rasul tidak memberikan khadim. Kejam sekali Rasul yang punya banyak khadim. Bulan sahabat dikasih khadim 5, yang ini dikasih khadim 10, yang ini putrinya tidak dikasih khadim. Kenapa? Karena makanan yang dibuat oleh tangan ibunya sendiri lebih berkah dari tangan yang dibuat pembantu. Kalau anak makanannya dari tangan pembantu jauh lebih berkah, lebih berkah daripada anak yang diberi makan oleh tangan ibunya, jauh lebih berkah dari anak yang diberi makan dari tangan pembantu. Dari kasih sayangnya, dari zikirnya, apalagi sang ibu ini Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha wa ardhaha. Rasul tidak mau makanan Sayyidina Hasan dan Husain dicampuri tangan pembantu. Cukup tangan ibunya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Karena Rasulullah tahu dari keturunan Hasan dan Husain akan muncul puluhan ribu wali Allah yang akan mengislamkan barat dan timur. Ibunda dari semua habaib yang ada di permukaan bumi. Maka Rasul tidak mau ada tangan pembantu ikut makan daripada makanan Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma wa radhahuma. Kata hadirin hadirat, indahnya tarbiyah sang Nabi. Sebisa mungkin, ini kaum wanita dari sini, sebisa mungkin kalau anak masih bayi, masih 2, 3, 4 tahun, masih disuapi, semampunya makanan dari tanganmu, jangan dari tangan pembantu. Kalau sudah mulai di atas 5, 6 tahun, sudah tumbuh tulangnya, silakan saja barangkali. Tapi kalau masih kecil, jangan. Selalu dari tanganmu, sambil zikir, sambil baca yasin, sambil baca salawat, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaih. Terus suapi anakmu itu dengan cahaya salawat dan zikir, dan kau lihat bagaimana dahsyatnya nanti. Dibuktikan oleh para ilmuwan kita, ketika wanita itu hamil, baik diperdengarkan di rahimnya itu, di perutnya itu, musik-musik klasik musik yang tenang, karena itu membantu daripada proses pertumbuhan otaknya. Musik yang klasik, bayi di dalam rahim. Musik suara yang tenang itu membuat perkembangan otaknya lebih baik. Pantaslah kalau para salaf kita mengajari baca surat Maryam bagi perempuan, bagi laki baca surat Yusuf. Tentunya 1000 kali musik klasik tidak akan menyamai kalamullah subhanahu wa ta'ala berdetarkan kepada rahim ibunya. Wanita-wanita yang hamil, suami-suami yang istrinya sedang hamil, ingat istrinya akan mengamalkan surat-surat Al-Quran Al-Karim, tidak mesti surat Maryam, tidak mesti surat Yusuf. Saran saya surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, itu yang paling sempurna. Kalau laki, kalau perempuan, ya kalau sudah kena cahaya kemuliaan dari rahmatan lil alamin, barakah dunia wa akhirat insyaallah. Hadirin hadirat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah adalah orang yang barangkali jarang disebut di dalam riwayat hadis sahih. Padahal di dalam Sahihul Bukhari riwayat tentang Sayyidina Ali lebih banyak dari riwayat tentang Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq jauh lebih sedikit dibanding yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Ali, amma tarda an takuna bimanzilati ka manzilat Harun min Musa. Apakah wahai Ali, apakah kau ini rida dan gembira karena posisimu itu adalah posisinya Nabi Harun di sisi Nabi Musa? Maksudnya sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sama-sama Nabi, tapi sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis seperti ini pernah diucapkan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan kalimat yang berbeda. Rasul berkata, "Lau taqattu qalilan la taqattu Abu Bakar walakin huwa ilah." Kalau aku ini mengambil seorang kekasih, boleh aku akan mengambil Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebagai kekasih, tapi karena aku tidak diizinkan punya kekasih kecuali Allah Jalla wa Ala. Jadi banyaknya hadis tentang kemuliaan Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, maka dikelompokkanlah yang disebut Khulafaur Rasyidin dalam satu kelompok. Tidak tahu mana yang paling mulia, yang satu lebih cinta pada yang ini, lebih cinta pada yang ini, silakan saja. Tapi empat-empatnya mempunyai kemuliaan yang agung. Dan Sayyidina Ali orang yang paling tidak menyukai ikhtilaf. Beliau paling benci ikhtilaf. Diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari ketika terjadi ikhtilaf dalam khalifahnya bersama Muawiyah, berkata Sayyidina Ali, "Fadli ma antaka, silakan putuskan saja kalian bagaimana maunya. Fa'ini akrabul ikhtilaf hatta yakuna ummah jam'a hatta yakuna nas fi jama'atin wahidah au amut kama amut ashabi." Kalian silakan musyawarahkan, kata Sayyidina Ali, bagaimanapun caranya, sungguh aku benci perpecahan. Aku akan perjuangkan jamaah di jamaatin wahidah. Kan ku perjuangkan Islam dalam satu kelompok, atau aku akan mati demi membela persatuan. Wafat seperti wafat sahabatku yang terdahulu, yaitu Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu majma'in. Aku amun kama yang mutu ashabi, kama maju ashabi seperti meninggalnya sahabat-sahabatku yang terdahulu. Mingguan wasiat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu wa anha. Dan tentunya Sayyidina Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa anha yang muncul di masa sekarang dipertentangkan bahwa Sayyidina Abu Bakar ini berbuat hal yang menyakiti hati Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Lantas dikaitkan dengan hadis ini, man hartabaha hartabani man hartabaha, bahwa Abu Bakar Siddiq pernah menyakiti perasaan Sayyidatuna Fatimah putri Rasulullah. Sedangkan Rasul sudah bersabda, barang siapa yang membuat Fatimah ini marah, maka membuatku marah. Sungguh ketika hadis ini diperdengarkan kepada Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar Siddiq datang kepada Fatimah Az-Zahra meminta ridha dan meminta restu. Demikian riwayat di dalam Fathul Bari di syarah Sahihul Bukhari. Datanglah Sayyidina Abu Bakar Siddiq ke rumah Sayyidina Ali. Aku ini menjalankan apa yang diperintahkan Rasul, bahwa Ahlul Bait tidak menerima sedekah. Namun Sayyidina Umar tidak menerima warisan, bahwa Ahlul Bait Rasul itu tidak mewarisi. Aku hanya pegang ucapan Rasul. Tapi kalau itu sampai menyakiti hati putri Rasul, aku mau minta maaf. Maka diizinkanlah masuk berjumpa dengan Sayyidatina Fatimah. Berkata Imam Ibn Hajar, tidak keluar Abu Bakar Siddiq dari rumah itu sebelum sudah diridhoi dan dimaafkan oleh Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dan Hujjatul Islam Imam Nawawi alaihi rahmatullah mengatakan, kalau seandainya tanah waris itu memang ada untuk Ahlul Bait Rasul, niscaya Sayyidina Ali akan mengeluarkannya. Sama Sayyidina Abu Bakar tidak diberi, Sayyidina Uthman tidak apa, Sayyidina Uthman sudah tiga khalifah. Di saat Sayyidina Ali tidak dikeluarkan juga tanah padang. Kalau seandainya itu al-haq, Sayyidina Ali akan mengeluarkannya. Berarti Sayyidina Ali salah, berarti semua khulafaur rasyidin salah. Ini hadirin, barangkali sebagian dari hadirin tidak memahami pembahasan ini. Tapi pembahasan ini penting, karena mulai semakin semarak orang-orang yang mencaci para sahabat Rasul, mencaci Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman radhiyallahu anhum, yang mengatakan mereka itu musuh-musuh Ahlul Baitul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah besar. Kenapa? Karena mereka ini, empat orang ini, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, ini empat-empatnya keluarga Rasul. Sayyidina Abu Bakar ini mertuanya Rasulullah, Sayyidina Umar mertua Rasulullah, Sayyidina Uthman menantu Rasulullah, Sayyidina Ali menantu Rasulullah. Ini semua keluarganya Sayyidina Muhammad. Mereka yang mencaci dan mengatakan ada kesalahan pada ini, berarti mengatakan rumah tangga Rasulullah kacau balau. Mustahil. Hadirin, ini yang perlu saya perjelas tentunya. Kita lanjutkan lagi apa indahnya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib ketika akan wafat. Sayyidina Hasan berkata, dilihat jiwa yang ditarbiyah dengan tarbiyah akhlak Nabi Muhammad. Dia berkata saat sakaratul maut, laqad araftu man sammani wa laqad samahtu. Aku tahu siapa yang meracuni aku, tapi aku sudah maafkan. Subhanallah. Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu wa'ala, mereka ahli khusyuk, mereka orang-orang yang banyak bermunajat. Putranya Sayyidina Hasan bin Ali, siapa? Sayyidina Ali, Sayyidina Abidi, dikenal sebagai As-Sajjad, gelar yang tidak pernah ada diberikan pada orang lain selain beliau. Kenapa? Karena sujudnya 1000 kali setiap malamnya. Beliau itu sholat malamnya 500 rakaat. Tiap malam sholatnya 500 rakaat berarti 1000 kali sujud. Sujud kepada Allah. Kita tidak mampu, paling tidak kita renungkan saja. Renungkan saja indahnya seperti apa orang yang sujud 1000 kali setiap malam kepada Allah. Betapa cintanya Allah kepada orang itu. Betapa ia menikmati asyiknya gerak-gerik sujudnya 1000 kali setiap malam kehadirat Allah. Betapa indahnya istana yang kelak di yaumul qiyamah. Hadirat Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad ketika wafat terlihat bekas kuli di dua punggungnya ini keras. Dua punggungnya ini kasar seperti kuli. Kalau kuli kan sering angkat barang berat, kelihatan kulitnya itu kasar dua punggungnya. Itu kejadian orang tanya-tanya, ini kenapa nih punggung sering bawa benda berat? Gak pernah terlihat Berapa hari kemudian baru diketahui banyak orang-orang miskin pada datang. Dari mana? Kami biasanya tiap malam ada yang mengirimi makanan, yang mengirimi sekarung beras, yang mengirimi sekarung gandum. Tapi sekarang tidak ada lagi setelah wafatnya Sayyidina Ali Zainal Abidin saja. Beliau banyak orang tidur, beliau selesai dari ibadahnya, mulai bagi-bagi kepada fuqara tanpa ada yang tahu, taruh mandi ke rumahnya pulang, sampai berbekas di dua pundaknya, mengangkat beban yang berat. Indahnya orang-orang seperti ini. Hadirin hadirat, beliau bermunajat ketika di akhir malam, abduka bi binai, miskinuka bi binai, fakiruka bi binai, sa'iluka bi binai. Wahai Allah, hambamu di hadapanmu. Wahai Allah, orang yang miskin, hambamu yang miskin di hadapanmu, hambamu yang fakir di hadapanmu, si pengemis di hadapanmu. Siapa yang berdoa, yang sujud setiap malam 1000 kali, yang bersedekah kepada fuqara tanpa diketahui orang lain, dia berkata abduka bi binai, hambamu di depan pintumu, miskinuka bi binai, fakiruka bi binai, sa'iluka bi binai. Inilah malam-malam munajat, inilah malam-malam doa, inilah malam-malam harapannya kepada Allah. Bagaimana keadaan putranya Imam Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin As-Sajjad, yang ketika ia orang yang paling taat dan sangat taat kepada Allah, wajahnya bercahaya terang benderang, seakan-akan orang-orang melihat kembali cahayanya Rasul terbit di wajah Imam Muhammad Al-Baqir. Dan dia di malam harinya selalu berdoa, amartani falam ahtamil wa nahaitani falam anzajir, ana 'abdun mudhnibun mukhti'un fala a'tadhir. Inilah dia berkata, ni aku Muhammad Al-Baqir, kau banyak beri perintah padaku tapi banyak yang tidak mampu kulakukan, banyak kau melarang hal-hal yang kau larang wahai Allah, tapi ada juga yang tidak mampu aku lakukan, masih juga kulakukan laranganmu, masih ada juga perintahmu yang kau perintahmu yang kepadaku yang masih ku tidak kulakukan, masih banyak laranganmu yang kau beri larang aku masih lakukan. Yang berkata ana abdun mudnibun mukhtidun, inilah aku hambamu penuh dosa penuh salah, falam ma'tadir, dan aku tidak membela diri atas dosa-dosaku. Maksudnya membela diri apa? Maksudnya aku berdosa karena sedang sakit, aku berdosa karena sedang tidak sengaja. Tidak, memang aku berdosa. Demikian hati jiwa Imam Ja'far Muhammad Al-Baqir. Ana abdun mudnibun mukhti'un fala a'tadhir. Inilah Muhammad Al-Baqir, hamba penuh dosa, hamba penuh kesalahan, hamba yang ketika diberi perintah masih juga banyak yang tidak dilakukan, yang jika diberi larangan masih ada juga yang dilanggar, padahal beliau orang yang hampir tidak pernah berbuat hal yang mubah, perbuatannya selalu di dalam sunnah dan di dalam hal yang fardu, tidak pernah berbuat hal yang makruh apalagi yang haram. Demikian jiwa yang sangat rendah diri di hadapan yang maha luhur. Demikian putranya Al-Imam Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin ibn Al-Husain bin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Imam Ja'far? Imam Ja'far kalau berdoa memanggil nama Allah tidak mau berhenti. Dia kalau berkata ya Rabbah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, terus dia membiaskan doanya, rindunya, tangisnya, isi perasaannya pada setiap memanggil nama Allah. Dia berkata ya Allah, ya Allah, nafasnya baru ganti asmaullah yang lain. Demikian keadaan Imam Ja'far, demikian keadaan Imam Muhammad Baqir, demikian keadaan Imam Ali Zainal Abidin. Demikian dalam kitab Al-Ghurar yang ditulis oleh Al-Hafidz Al-Imam Muhammad bin Alwi Khairi. Hadirin, kita akhiri majlis ini dengan doa dan munajat. Rabbi, permukaan bumi telah dipenuhi jiwa-jiwa yang penuh dengan doa dan munajat. Sejuk jiwa mereka siang dan malam dengan zikir, sejuk hari-hari mereka dengan rahmat-Mu. Maka limpahkan pada kami pula ya Rahman ya Rahim, setetes dua tetes dari kerinduan kepada-Mu, setetes dua tetes dari indahnya sujud kepada-Mu di malam hari. Undang kami untuk berduaan dengan-Mu dalam rukuk dan sujud di malam hari ya Rahman ya Rahim. Jangan Kau jadikan kami orang yang masih meninggalkan salat. Barangkali di antara hadirin masih ada yang belum melakukan salat lima waktu. Taubatlah malam ini, janjikan kepada Allah Kau tidak mengulangi lagi meninggalkan salat lima waktu. Jika masih ada dosa-dosa yang masih Kau lakukan, berdoalah kepada Allah, minta, minta, minta, minta. Agar Allah beri kekuatan Kau terhindar dari semua dosa, yang dengan itu akan datang padamu segala anugerah. Sungguh Nabi telah bersabda, banyaknya manusia terhalang dari rizki karena dosa-dosanya. Kalau saja ia bertaubat, dalam sekejap limpahan rahmat ilahi tumpah kepadanya. Pernah terjadi seorang yang selalu berdoa untuk terangkatnya musibah, tidak terangkat-angkat musibahnya. Sampai 15 tahun dia berdoa, tidak pernah dikabul oleh Allah satu doanya itu. Lantas dia diajari oleh salah seorang guru, berkata, coba Kau tobat. Habis tobat doa, dia berkata, aku tobat Rob, tapi aku tahu besok mungkin aku bakal masuk berbuat dosa lagi. Tapi saat ini aku tobat, hari esok aku serahkan padamu. Mungkin aku berbuat lagi, mungkin tidak. Beri aku kekuatan supaya tidak lagi berbuat dosa. Dengan doanya itu dalam sekejap Allah kabulkan doanya yang 15 tahun tidak pernah dikabul oleh Allah. Dengan kemuliaan taubat, innahu kana tawwaba, sungguh Allah itu maha mencintai orang yang bertaubat. Masihkah Kau tolak lamaran cinta Allah? Masihkah Kau tolak cinta Allah yang abadi, yang akan membuatmu mulia di dunia dan akhirat? Hadirin hadirat, terimalah istana-istana mewah dan abadi di sorga. Terimalah kebahagiaan dan ketenangan di dunia telah diajarkan oleh Allah. Atina di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, jauh dari neraka. Siapa yang bisa memberinya? Allah, Allah.